إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain wahuwa Aqidatu Ahli Sunnati Wal Jamaah lil Imamaini Ar-Raziyaini wahuma Abu Hatim Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ar-Razi, semoga Allah merahmati keduanya. Qala, keduanya berkata, wa annal jahmiyata kuffarun, dan bahwasanya aliran Jahmiyah mereka adalah sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Aliran Jahmiyah adalah aliran pengikut Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan yang berbicara tentang agama dari akalnya sendiri dan hawa nafsunya sendiri. Dia jahil, tidak punya ilmu. Ketika didatangi oleh orang-orang Hunud, orang-orang dari India, bertanya kepadanya, apa agamamu? Dijawab Islam. Siapa yang kamu sembah? Dia jawab Allah. Kata mereka, orang-orang asing ini, sif rabbak, coba gambarkan Tuhanmu seperti apa. Mulailah Jahm bin Safwan berbicara dengan kebodohannya, bahwa Allah fi kulli syai wa ma'a kulli syai, Allah ada di setiap sesuatu, bersama setiap sesuatu. Barakallahu fikum, tidak hanya sampai di sini kebodohan dia. Kemudian mulai dia berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Masih benar sampai sini. Kelanjutannya yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat seperti makhluk memiliki sifat. Ini yang mengerikan. Ini yang sangat-sangat-sangat mengerikan. Bahwa Allah tidak punya sifat. Katanya, kalau Allah punya sifat, seperti makhluk dong punya sifat. Berarti Allah tidak besar. Berarti kecil. Tidak juga kecil. Ini kata Jahm bin Safwan. Allah tidak besar, tidak kecil. Tidak berbicara, tidak bisu. Tidak mendengar, tidak tuli. Tidak melihat, tidak buta, dan seterusnya, dan seterusnya. Ngeraco. Ucapannya sangat-sangat ngawur, sehingga para ulama menyatakan orang ini kafir, dan pengikut-pengikutnya kafir. Kita lihat ucapan Syekh Rabi di dalam syarah kitab ini. Al-Jahmiyah kuffar li'annahum attalullah min sifatihi. Jahmiyah kafir karena dia memisahkan antara Allah dengan sifat-sifatnya. Artinya menolak sifat-sifat Allah. Ankaru ilmallah. Mengingkari keilmuan Allah. Wasam'ahu pendengaran Allah. Mengingkari basarahu wa qudratahu ila akhirih. Mengingkari pendengaran Allah. Mengingkari sifat melihatnya Allah. Sifat kekuasaan Allah. Dan seterusnya. Kaunuhul khaliq. Kalau dia adalah pencipta, juga diingkari oleh Jahm bin Safwan. Qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka, aliran Jahmiyah. Attalu sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ankaru istiwa'ahu wa nuzulahu wa maji'ahu wa ghadabahu wa ridahu wa kullu sifat al-qawliyah wal-fi'liyah. Mereka mengingkari sifat istiwa'nya Allah di atas arusnya. Mengingkari turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Mengingkari maji'uhu, sifat datang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ada dalam Al-Quran. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ja'a adalah fi'il maji' bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau khawatir sama dengan makhluk, tinggal ucapkan sifat majinya Allah tidak sama dengan sifat majinya makhluk. Selesai. Sebagaimana kita katakan Allah melihat, apakah berarti sama dengan makhluk? Makhluk juga melihat? Tidak. Allah maha melihat, sedangkan makhluk penglihatannya terbatas. Artinya penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Wahalu majarra. Dan teruskan seperti itu. Sifat mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Sampai sifat datangnya Allah tidak sama dengan sifat datangnya makhluk. Dan seterusnya, dan seterusnya. Seharusnya. Tetapi Jahm dan pengikutnya, aliran Jahmiyah, mengingkari sifat maji'ahu wa ghadabahu wa ridahu. Mengingkari sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sifat ghadab, marah. Karena dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali ghadiballahu alaihim. Allah murka pada mereka. Allah marah kepada mereka. Maka barakallahu fikum. Walaupun tidak sama dengan marahnya makhluk. Yang kadang-kadang makhluk kalau marah. Maaf ya, pikirannya gak jalan. Ya. Ngerusak, banting gelas dan sebagainya. Seperti orang gila sesaat. Bagi Allah tidak sama. Allah tetap sempurna, tetap maha hikmah. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah, tapi marahnya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan ketinggiannya dan kesempurnaannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan menolak sifat al-qawliyah, wal-fi'liyah, wal-dhatiyah, semua sifat ditolak oleh Jahm. Apakah sifat qawliyah, ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wal-fi'liyah, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, wal-dhatiyah, sifat-sifat dhatnya, semuanya diingkari oleh Jahmiyah. Fanatijatu madhabihim, maka natijah, hasil dari madhab mereka ini adalah Allah tidak ada. Sebab ketika ditanya Allah di mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di sini, tidak di situ, tidak di mana-mana. Ya berarti tidak ada. Taib, kalau ada seorang berkata kepadamu, aku melihat makhluk. Seperti apa? Tidak besar, tidak kecil. Tidak hitam, tidak biru, tidak putih. Tidak ada sifatnya. Di mana? Tidak di mana-mana. Ya bohong kamu. Berarti tidak ada makhluk yang kamu lihat. Karena sifatnya tidak ada. Maka barakallahu fikum. Kalau ada, ya mesti ada sifatnya. Dan Allah kenalkan sifatnya di dalam Al-Quran. hampir di setiap akhir ayat. Wa huwal ghafurur rahim, wa huwas sami'ul alim, wa huwal aliyul ghafur, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua sifat-sifat yang Allah kenalkan dirinya. Sifat ghafur, sifat rahim, sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat maha tinggi, sifat maha kuasa, sifat maha memberi, sifat mengabulkan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah dekat dan Allah mengabulkan. Ini sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, tetapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka bagi Allah semuanya dekat. Kamu berbisik pun Allah mendengar. Bahkan kamu berbisik dalam hati, Allah Maha mendengar. Dan Allah menyatakan, aku mengabulkan doa. Ini semua barakallahu fikum dikenalkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin, kepada kita manusia, hamba-hambanya. Maka kalau mengikuti pemikiran Jahm bin Safwan, natijatuhu, hasilnya adalah annallaha ghairu mawjud, berarti Allah tidak ada karena tidak memiliki sifat. Li'annahum yaqulun, karena mereka juga berkata, la fauqa, tidak di atas, la tahta, tidak di bawah, la yamin, tidak di kanan, la yasar, tidak di kiri, ila akhirihi. Fakaffarahum as-salaf, maka mereka dikafirkan oleh para salaf, oleh para ulama terdahulu. Li'anna indahum hadhil aqidah al-khabithah, karena mereka memiliki keyakinan yang rusak ini. Allati tusadim nususal kitab wa sunnah, yang bertentangan dengan nas-nas dalam kitab dan sunnah. Bukan menentang satu ayat, menentang sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis. Wa ma kana alaihi rasul, dan juga mengingkari apa yang dibawa oleh para rasul dan apa yang diyakini oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Fakaffarahumus salaf, maka mereka dikafirkan oleh para salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in, termasuk akidah mereka, akidah Jahmiyah. Bihadzal madhhab al khabith wa yaqulun, akhirnya dia berkata dengan madhab seperti itu, madhab yang rusak itu, annal jannata wan nara ghairu mawjud, wa surga, neraka, lam tukhlaqa, belum diciptakan. Wa annal jannata wan nar tafniyan, dan berkata bahwa surga dan neraka akan sirna suatu saat, berarti tidak kekal. Wa kam kadzabu wa kadzabu wa kadzabu wa kadzabu fakaffarahumus salaf, dan mereka terus berdusta lagi, berdusta lagi, berdusta lagi, berdusta lagi. Ikhwani fillah a'azakumullah, jannah wan nar yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbukti dari sekian banyak dalil. Dalil tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW diperlihatkan bagaimana neraka. Rasulullah SAW ketika salat maju dan mundur. Ditanya, ya Rasulullah, kami melihat engkau maju dan mundur ketika salat tadi. Tadi diperlihatkan kepadaku surga dengan unqud, rumpun buah anggur yang sangat menarik. Aku mendekatinya. Kemudian diperlihatkan padaku api neraka yang mengerikan, maka aku mundur saking takutnya. Demikian pula ketika para sahabat mendengar satu suara. Tahukah kalian suara apa itu? Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka atau ke dalam jahannam 70 tahun yang lalu. Baru sampai ke dasarnya hari ini. Dan sekian banyak riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Apalagi yang sangat jelas lagi adalah hadis ketika neraka mengeluh kepada Allah. Ya Allah, aku atau kami saling memakan. Karena tidak ada manusia, belum dimasukkan, belum dibakar. Sehingga kami saling memakan api ini. Maka Allah bikin dua saluran ke dunia, yaitu Samum dan Zamharir. Samum itu adalah ketika puncak-puncaknya panas yang dirasakan oleh orang-orang di padang pasir sana, yang 50 sekian derajat, itu dari uapnya api neraka. Padahal jauhnya, sangat jauhnya. Tapi pengaruhnya sangat dirasakan. Sedangkan zamharir adalah sebaliknya. Siksaan dengan dingin yang sangat-sangat dingin. Barakallahu fikum. Dibuat dua saluran tadi. Dan dengan itulah terasa di dunia ini panas yang sangat tinggi dan dingin yang sangat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Di Indonesia tidak merasakan panas yang sangat panas. Hari-hari ini walaupun sangat panas, tapi dibandingkan dengan panas yang di sana, ya, jauh di bawahnya. Walhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Maka mereka menyatakan surga dan neraka belum diciptakan juga dari akal dan perasaan mereka sendiri atau dari hawa nafsu mereka sendiri. Masa surga dan neraka diciptakan sekarang? Buat apa? Nganggur, sia-sia. Allah enggak mungkin menciptakan neraka dan surga mubadzir, katanya. Logika. Padahal dalil-dalil sekian banyaknya tadi mau dikemanakan? Sudah dilihat, sudah didengar suaranya, sudah diceritakan bagaimana batu yang dilemparkan ke dalamnya. Ila akhirih. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka juga berkata bahwa jannah dan nar tafnian, akan fana. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini juga dusta. Kadabu. Mereka berdusta. Ikhwan fillah na'azakumullah. Para ulama banyak menulis bantahan-bantahan kepada pemikiran Jahmiyah. Memang kalau orang yang berkata, saya aliran Jahmiyah, mungkin kita gak lihat hari ini. Tetapi kalau pemikiran-pemikiran tadi, ada. Di beberapa tokoh-tokoh yang menyatakan saya adalah ahli dalam bidang ini dan bidang itu. Ternyata ketika berbicara akidah seperti itu rusaknya. Mirip dengan Jahmiyah. Atau dipetik-petik dari Jahmiyah. Yang ininya cocok. Yang ininya diambil. Yang itunya diambil. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ulama yang membantah adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Memiliki kitab dengan judul Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Alal Jahmiyati wal Mu'attilah. Judul bukunya Pasukan Tentara Islam yang memberantas atau memerangi pemikiran Jahmiyah dan Mu'attilah. Mu'attilah para penolak sifat. Tentunya yang dimaksud tentara adalah hujjah-hujjah, dalil-dalil. Maka isi kitabnya Masya Allah penuh dengan dalil-dalil dari ayat dan hadis yang membantah pemikiran Jahmiyah. Demikian pula Imam Ad-Darimi juga memiliki kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Demikian pula Imam Al-Lalikai, Hibatullah Al-Lalikai punya kitab besar 8 jilid plus yang kesembilannya khusus membahas tentang para aulia, tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang 1 sampai 8 tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diantaranya ada bantahan terhadap Jahmiyah. Barakallahu fikum. Di dalamnya beliau berkata, ini ucapan Imam Ad-Darimi mengatakan barakallahu fikum, dinukil pula oleh Imam Al-Lalikai dalam footnote-nya. Setelah menyebutkan sekian ratus ulama Ahlus Sunnah atau 100 sekian ulama Ahlus Sunnah, kemudian berkata, qalu kulluhum, semua mereka ini para ulama Ahlus Sunnah tadi yang 100 sekian, semuanya berkata, Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang menyatakan Al-Quran makhluk, bukan ucapan Allah, maka dia kafir. Fahaulai khamsumi'ah wa khamsuna nafsan. Bahkan mereka, kalau ditambah dengan tabi'in dan pengikut tabi'in, ada 500 ulama lebih dari sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Wala immah al-mardiyin. Dan lain-lainnya dari para imam-imam yang diridhai. Dihitung selain sahabat, itu mencapai 500 ulama. Ala ikhtilafil a'sar, dengan berbeda-beda negerinya, ada yang dari Yaman, ada yang di Irak, ada yang di sini dan di sana, ada yang di Mesir dan seterusnya. Mereka semua barakallahu fikum wa madis sinini wal a'wam, dalam keadaan tahun mereka berbeda-beda, dari mulai generasi tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in dan atba'it tabi'in. Wa fihim nahu min mi'at imam. Di antara 500 ulama tadi ada 100 imam-imam. Mimman akhadha an-nasu biqaulihim. Imam yang diambil ilmunya oleh manusia, watadayyanu bimadhabihim, yang beragama berpegang dengan madhab mereka. Jangan tanya Imam Syafi'i, Imam Malik, masuk di dalamnya itu pasti, karena beliau adalah tokoh-tokoh ulama. Dan masing-masing memiliki pembahasan tentang wajibnya mengimani sifat-sifat Allah. Mengapa? Kok mereka membahas masalah wajibnya mengimani sifat-sifat Allah? Karena munculnya Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah yang menolak sifat. Walau istaghaltu binaqli qawlil muhaddithin. Kalau kita mau menukil dan menyibukkan diri dengan penukilan siapa saja yang berbicara tentang ini dan membantah Jahmiyah, niscaya kita akan mendapati ribuan para imam, bukan hanya 500. Ulufan kathira, lakinni ikhtasartu, tapi aku hanya meringkas. Barakallahu fikum. Tetapi aku, kata Imam Al-Lalikai, meringkas. Hanya sedikit saja disebutkan di sini, padahal aslinya masih banyak ribuan para ulama. La yunkir alaihim munkirun min ankara qawlihim istanabu au amaru biqatlihi au nafyi au sulbihi. Barakallahu fikum. Di zaman itu, mereka para ulama membantahnya, mengingkarinya, bahkan mereka yang memiliki kekuasaan menghukumnya. Ada yang dikucilkan, diboikot, ada yang dihukum mati, dihukum bunuh, ada yang diusir, ada yang disalib di antara mereka. Wala khilafa bainal ummah anna awwala man qal, dan tidak berselisih para ulama bahwa awal pertama pemikiran ini muncul dari Ja'ad ibn Dirham. Dia berbicara dalam keadaan umurnya baru 20 sekian, sudah lancang berbicara. Fi sinni naif wa 20 sekian. Thumma Jahm ibn Safwan. Kemudian diikuti oleh Jahm ibn Safwan. Fa amma Ja'ad faqatalahu Khalid ibn Abdullah al-Qusari. Adapun Ja'ad ibn Dirham dibunuh oleh gubernur yang bernama Khalid ibn Abdullah al-Qusari. Diminta taubat. Kemudian diperintahkan untuk dibunuh. Qala, kata beliau di Idul Adha, dhahu dhahayakum fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Sembelihlah sembelihan kalian, aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ini barakallahu fikum bukan ajaran teroris, bukan ajaran ekstrim, untuk menggambarkan betapa jeleknya pemikiran Jahmiyah, yaitu menolak sifat-sifat Allah yang akhirnya menganggap Allah tidak ada karena enggak ada sifatnya. Barakallahu fiikum. Sehingga karena dia gubernur, maka dia berhak untuk menghukumnya. Adapun kita tidak menyatakan masing-masing menghukum dengan sendiri-sendiri, maka itulah yang dikatakan dengan ekstrim, khawarij dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Yang kedua, Jahm juga akhirnya dibunuh di zaman khilafah Hisham ibn Abdul Malik. Barakallahu fikum. Kembali kepada matannya, itu dalam footnot. Al-Jahmiyah kuffar. Baqiya nasun ta'atharu bil Jahmiyah. Naam, Jahmiyah kuffar, dan itu sudah disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah. Tetapi sekarang ini, kata Syekh Rabi, baqiya nasun ta'atharu. Yang tersisa adalah manusia-manusia yang dohirnya muslimin tapi terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah. Ma akhadhu kullal madhhab al-Jahmi, memang tidak mengambil madhab Jahmiyah secara keseluruhan, tapi akhadhu ba'dahu, tapi mengambil sebagiannya. Yang ini mengambil ininya, saya tidak sependapat. kalau Allah turun ke langit ke dunia? Enggak mungkin. Bukankah berarti kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir berarti begini dan begitu. Ikhwan ibn a'azakullah, dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk, maka tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Hukum yang kalian ketahui, hukum-hukum makhluk. Jangan dibahas dengan fisika atau kimia. Jangan dibahas dengan kalau ini tempatnya ada di sini, berarti gak ada di sana. Kalau pindah ke sana, berarti gak ada di sini. Itu gelas. Ya kalau meja ini keluar sana, berarti gak ada di sini. Gak ada di arasnya. Itu meja. Allah laisa kamitslihi syai. Allah tidak sama dengan apapun. Maka yakinilah Allah di atas arasnya. Dan yakinilah berita yang pasti bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka berdoalah kepada Allah. Memintalah, akan aku beri, kata Allah. Doalah, akan aku kabulkan. Merataplah, akan aku berikan. Maka barakallahu fikum. Berita ini, berita yang pasti dalam hadis-hadis yang sahih. Maka terima apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fa'adduhum ahlu sunnah min ahlil bid'ah. Bagaimana hukumnya sekarang? Yang tadi, orang-orang yang bukan Jahmiyah, tapi memiliki pemikiran-pemikiran seperti pemikiran Jahmiyah, sebagiannya saja. Maka mereka ini dijuluki ahlul bid'ah. Tidak dijuluki kufar. Karena zahirnya muslimin, masih sholat, dan seterusnya. Di antara yang mirip-mirip dengan mereka, atau mengambil sebagian dari mereka, adalah al-mu'tazilah, dan kemudian al-asyairah. Dari yang paling ekstrim, mu'tazilah berkurang, kemudian asyairah berkurang lagi. Lebih di bawahnya lagi. Lakin hunaka syai'un, wa huwa annahu yakunu fil hukmi mubtadi'an bid'atan khatirah. Namun di sana ada pemikiran yang dihukumi dengan bid'ah memang, tapi sangat berbahaya bid'ahnya. Sangat berbahaya. Fa idza uqimat 'alaihi al hujjah min kitabillah, kalau ditegakkan hujjah-hujjah dari kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, wa asarra matalan, tapi dia tetap bersikukuh dengan pemikirannya. Berarti dia lebih memilih apa yang dipikirkannya daripada qaulullah dan qaulur rasul. Maka kalaupun dia jatuh ke dalam kekafiran, kekafirannya karena mengingkari ayat-ayat tadi dengan juhudan. Bagaimana dengan ayat ini? Iya, tapi saya tidak sependapat dengan ayat. Iya, tapi saya tidak cocok dengan ayat. Tidak cocok dengan Al-Qur'an. Maksud saya tidak percaya dengan Al-Qur'an. Ikhwan ibn a'azakumullah, seperti sifat maha tingginya Allah di atas arasnya, al-maji sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala, war-ridha sifat ridhonya Allah, wal-ghadab sifat marahnya Allah, fa innahu, maka itu adalah perkara-perkara yang akan menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Ya'ni barakallahu fikum al-asy'ariyah ya'uddu syaqal Islam ibn Taimiyah naw'an minhum min al-Jahmiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai berkata tentang Asy'ariyah ini mirip atau memiliki kesamaan dengan Jahmiyah dari beberapa sisi, sehingga dikatakan muhannatsin. Barakallahu fiikum. Mereka ini adalah Jahmiyah tetapi dari beberapa sisi. Satu, al-Jahmiyah ada al-asasiyah, Jahmiyah yang paling mendasar. Wa hum man syarahna haluhum. Ini Jahmiyah yang paling ekstrim, yaitu yang sudah kita terangkan mengingkari seluruh sifat Allah. Sehingga mereka hanya menyatakan bahwa Allah tidak ada dan tidak ada. Itu ujungnya. Pertama, tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak rendah, tidak mendengar, tidak tuli, tidak melihat, tidak buta, dan seterusnya. Sampai ditanya oleh lawannya, kalau begitu, Allah ada atau tidak ada? Allah tidak disifati ada dan tidak disifati tidak ada. Laqad junna jahmun. Sungguh telah gila jahm, kata seorang A'rabi. A'rabi itu orang badui. Awam datang ke majlisnya Jahmiyah, menyatakan kalimat-kalimat tersebut, maka dia langsung pergi meninggalkan dia dan meninggalkan majlisnya sambil mengucapkan syair irtijalan dengan spontan. Laqad junna jahmun id yusammi ilahahu. Sungguh telah gila jahm ketika mensifati Allah, menyatakan maha tinggi tapi tidak punya ketinggian. Maha besar tapi tidak punya kebesaran. Maha mulia tapi tidak punya kemuliaan. Ya Jahm, kalau aku katakan bapakmu ganteng tapi enggak punya kegantengan, pintar tapi enggak punya kepintaran, aku memuji atau mencela? Bisa dibantah oleh orang awam. Seorang bedu. Karena sangat bodohnya, sangat anehnya pemikiran Jahmiyah. Sifatnya ditolak, namanya dipakai. Jadi Allah memiliki nama Qadir, tapi enggak punya sifat Qudrah. Allah memiliki sifat Alim, tapi enggak punya ilmu. Yang enggak bisa disifati dengan sifat ilmu. Allah Maha begini, tapi enggak punya sifat. Ini barakallahu fikum, maka dikatakan tadi, laqad junna jahmun id yusammi ilahahu, ketika dia menamakan ilahnya Alimun bila ilmin, Qadirun bila Qudrah. Sungguh ya Jahm, kalau aku katakan bapakmu pinter tapi enggak punya ilmu, bapakmu ganteng tapi enggak punya kegantengan, apakah aku memuji atau mencela? Sudah sangat jelas jawabannya. Maka dengan syairnya badui ini, kata para ulama, separuh lebih majlis itu bubar, meninggalkan Jahm bin Safwan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yaquluna bi fana'il jannati wan nari wa lahum dalalatun ukhra. Jahmiyah ini menolak seluruh sifat dan kemudian mengatakan bahwa surga dan neraka akan sirna, tidak kekal. Walahum dalalatun ukhra, dan masih ada lagi kesesatan-kesesatan lain. Kemudian datang Mu'tazilah. Mengurangi keekstriman Jahmiyah tapi mirip-mirip pemikirannya. Aqadu janiban bil idafati ilal qadr. Dia mengambil sebagian dari Jahmiyah, yaitu penolakannya terhadap takdir. Alladhi yunkirunahu, yang mereka ingkari. Akhadu minal Jahmiyah ta'tilas sifat. Jahmiyah mengingkari sifat, Mu'tazilah juga mengingkari sifat. Tetapi kalau Jahmiyah menolak terang-terangan, istilahnya menolak mentah-mentah. Tetapi kalau Mu'tazilah menolak dengan ta'wil-ta'wil batil. Jadi tidak menolak 100%. Saya tidak menolak. Tapi mungkin maksudnya bukan itu. Tapi ini. Seperti tingginya Allah diingkari oleh Jahmiyah 100%. Tetapi kalau Mu'tazilah mengingkarinya bukan tinggi zatnya. Zatnya tidak memiliki tempat. Yang tinggi itu kemuliaannya. Jadi ayatnya kami terima. Allah Maha Tinggi. Tapi tinggi bukan tinggi ininya tapi itunya. Bagaimana dengan istiwa? Itu bukan istiwa. Mungkin maksudnya istaula, menguasai. Padahal istiwa maknanya ulu juga, maha tinggi juga. Ini ikhwan ibn a'azakumullah Mu'tazilah. Akhadu janiban, mengambil dari satu sisi, seperti pengingkaran terhadap takdir-takdir, bahwa takdir itu bukan menentukan fulan begini, fulan begitu. Takdir itu hanya menentukan batu jatuh ke bawah, api membakar, dan seterusnya. Hukum-hukum alam itu, itulah takdir. Adapun kalau seluruh perbuatan-perbuatan hamba tidak ditakdirkan oleh Allah, berarti terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Walaupun memang mu'awil. Kalau mu'awil tidak dikatakan kafir, tapi dikatakan dengan ahlul ahwa, karena mengikuti hawa nafsunya, atau ahlul bid'ah. وَقَالُوا آمَنَّا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ لَكِنْ هَذِي الْأَسْمَاءِ لَا تَدُلْ عَلَى الصِّفَاتِ. Kami beriman dengan nama-nama Allah, tapi nama-namanya tidak menunjukkan sifat-sifatnya. فَإِمَانُهُمْ بِالْأَسْمَاءِ شَكْلِي. Maka beriman kepada nama-namanya itu hanya bentuknya saja. Alim. Nama saja. أَمَّا الصِّفَاتِ فَيُعَطِّلُونَهَا. Adapun sifatnya diingkari. فَكَفَّرَهُمْ مَنْ كَفَّرَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُكَفِّرُهُمْ. Maka ada yang mengkafirkannya, ada yang tidak mengkafirkannya. Ini Mu'tazilah KW2. Atau Jahmiyah KW2 yang lebih dikenal dengan Mu'tazilah. وَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ لَا يُكَفَّرُونَ. Yang benar, kata Syekh Rabi, dari perselisihan para ulama, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Yang benar, mereka tidak dikafirkan. Illa ba'da iqamatil hujjah alaihim, kecuali kalau sudah ditegakkan hujjah dengan dalil-dalil, kemudian menolak dalil, tidak mau menerima dalil. atau mengingkari dalil, atau mengatakan tidak percaya pada dalil, saat itulah kufurnya kufur juhud, penentangan terhadap ayat atau hadis. An-nau'ul tsalits minal Jahmiyah, sekarang Jahmiyah yang berikutnya, KW2 atau yang ketiga adalah Asy'ariyah, yang sudah jauh lebih dekat dengan Ahlu Sunnah, tetapi masih tersisa pemikiran-pemikiran dari Jahmiyah. Akhadu janiban minat tajahum, yakni ta'tilul istiwa, masih tersisa pada mereka pemikiran Jahm, yaitu menolak istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Padahal ayatnya dalam Al-Quran ada 7, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ditambah lagi dengan sifat-sifat ketinggian Allah dalam Al-Quran, yang bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, sangat banyaknya, yaitu sifat Ali, Aliul A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Allah yang maha tinggi. Kalau tinggi berarti di atas sana, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tidak bersama kita di sini, tidak berbaur, tetapi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Yani di atas arsy-Nya. Demikian pula ditambah lagi dengan dalil-dalil tentang naiknya kepada Allah. Malaikat naik kepada Allah. Ta'rujul malaikat warruhu ilaihi. Malaikat-malaikat naik kepada Allah. Kalau naik kepada Allah berarti Allah di mana? Di atas. Ya. Karena disebut ta'rujul malaikat warruh. Ruh adalah Jibril. Malaikat dan Jibril naik kepada Allah. Itu masih banyak lagi ayat-ayat tentang naiknya malaikat. Ditambah lagi dengan diangkatnya amalun saleh. Ilaihi yas'adu al-kalimut tayyib wal-amalus saleh yarfa'uh. Kepada Allah lah kalimat tayyibah naik. Dan juga amal saleh diangkat. Kalau naik berarti ke atas. Kalau diangkat berarti ke atas. Di mana Allah? Aina Allah? Di ketinggiannya. Ini dalil terlalu banyak. Tapi masih diingkari tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan Allah tidak di mana-mana. Ini mengerikan, barakallahu fiikum. Sisa-sisa dari pemikiran Jahm bin Safwan. Demikian pula mengambil janiban satu sisi lagi dari Jahmiyah, yaitu ar-ridha, mengingkari sifat ridha, mengingkari sifat ghadab. Tetapi bedanya dengan Jahmiyah, Jahmiyah menolaknya dengan mentah-mentah. Yani menolak sama sekali sehingga dikafirkan oleh para ulama. Tetapi mereka ini tidak. Mereka tidak berani mengingkari Al-Quran. Mereka akan berkata, ayat ini kami terima. Ghadiballahu alaihim. Tapi ghadiba, marah ini maknanya bukan marah. Maknanya iradatul intiqam. Keinginan untuk membalas. Jadi bukan ghadab maknanya marah, tidak. Bagaimana dengan ridha? Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha pada Allah dan Allah ridha pada mereka. Maknanya bukan ridha. Loh, ayatnya tulisannya radiya. Dan itu dipahami oleh orang Arab, maknanya ridha. Maksudnya bukan ridha. Tidak ada sifat ridha bagi Allah. Nah ini ayat ini bagaimana? Maksud ridha di sini adalah iradatul in'am. Keinginan untuk diberi kebaikan. Barakallahu fikum. Apa beratnya untuk mengatakan ridha dan marah? Nanti sama dengan makhluk. Kalau itu kan sudah kita jawab. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Ridhanya Allah tidak sama dengan ridhanya makhluk. Sifat Allah ridha dan marah sesuai dengan kesempurnaannya. Sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan ketinggiannya. Tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Sebagaimana kita pahami tentang penglihatan dan pendengaran, Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Nanti sama dong. Berarti Allah tidak mendengar supaya enggak sama. Jangan kayak Jahmiyah. Jangan supaya enggak sama, sifatnya yang ditolak. Jangan. Tetapi katakan, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Menglihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Karena lebih sempurna. Demikian pula pada al-ghadab wa-ridha. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Makhluk kalau marah kadang-kadang melampaui batas yang dia tidak sadar. Setelah selesai, sadar, ya Allah kenapa saya hancurkan ini semua. Bagi Allah tidak seperti itu, lain. Kemurkaan Allah sesuai dengan keagungannya. Dan enggak perlu tanya kayak apa dan seperti apa. Kita tidak tahu zat Allah. Apalagi tentang marahnya seperti apa. Barakallahu fikum. Tetapi itu disebut bukan hanya dalam ayat. Di dalam hadis yang masyhur, Inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab mithlahu qat. Dalam hadis syafaat, Allah telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu. Walhamdulillah, apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, dengan tetap menyatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.